mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Yo! Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu, namun yang masih bisu tiap seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Aku